wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'asyiral muslimin jamaah salat isya rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita tadi sebelum salat isya, ada sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam As-Sahih. Diceritakan di sana bahwa sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Sahabat Abdurrahman bin Auf ditawari untuk makan padahal waktu itu beliau sedang berpuasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang kaya raya. Sahabat yang kaya raya, pedagang besar. Awalnya ya gak punya modal, karena beliau termasuk sahabat muhajirin yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf, sangat terkenal sekali karena seringkali beliau berinfak, menyumbang sejumlah harta yang saat itu beliau punya, cash, kontan. Kalau waktu itu punya 200 dirham, 200 dirham itu yang dia kasihkan. Kalau saat itu ada 500 keping emas, 500 dinar, saat itu dia beliau punya, diberikan juga. Apapun saat itu yang dimiliki, diberikan. Tapi itu tidak kemudian lantas menjadikan beliau jatuh miskin, tidak. Karena punya kemampuan berdagang, berniaga. Bahkan dulunya gak punya modal apa-apa. Karena saat hijrah ke Madinah, tidak ada yang bisa dibawa dari Mekah. Beliau juga itu yang dipersaudarakan oleh salah seorang sahabat Ansor, Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu, yang kemudian mendapatkan tawaran, saya bagi dua harta yang saya miliki, separuh buat kamu, separuh buat saya. Susah cari saudara sekarang seperti itu. Dan itu, saya punya harta 1 miliar, kamu 500 juta, saya 500 juta. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf menolak. Itu juga susah orang sekarang dikasih duit kemudian menolak. Halal, jelas-jelas halal. Enggak. Jadi, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan enggak. Yang penting tunjukkan kepada saya letak pasar di kota ini di mana. Karena memang punya kemampuan berdagang. Oh, pasar itu di sana. Udah, berangkat ke pasar. Karena memang punya kemampuan jual beli, ya. Mau membeli, kemudian menawarkan untuk dijual lagi, cari keuntungan, sabar-sabar, dikit-dikit dikumpulkan. Akhirnya jadi kaya raya. Nah, itu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Itu sudah dipastikan dan dijamin masuk surga. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Waktu itu beliau sedang puasa, kemudian mendapatkan tawaran makanan, menangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu menangis. Faqala, kata beliau radhiyallahu anhu, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni, kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya rijlah bada ra'suh." Sahabat Abdurrahman bin Auf waktu itu menangis ketika dapat tawaran makanan. Kata beliau, Mus'ab bin Umair, sahabat karib saya, itu meninggal dunia, terbunuh. Padahal Mus'ab itu jauh lebih baik dibandingkan saya. Tetapi ketika meninggal dunia, kain kafannya tidak cukup. Kalau digunakan untuk menutupi kepala, telapak kaki kedua-duanya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutup telapak kakinya, yang kepala terlihat. Wa arahu, demikian juga selanjutnya sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa kutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, itu juga terbunuh. Padahal beliau jauh lebih baik dibandingkan saya. Karena paman Nabi SAW jauh lebih baik daripada saya. Kondisinya juga sama. Pada saat meninggal dunia di medan pertempuran itu, kain kafan yang digunakan untuk apa, membungkus jenazahnya itu tidak cukup. Kalau digunakan untuk nutup kepala, telapak kakinya yang dua kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk nutupi telapak kaki, akhirnya kepala yang kelihatan. Pada kedua peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW memutuskan apa? Tetap kepalanya yang tertutup, sementara kedua telapak kakinya ditutup dengan apa? Daun-daun dan ranting-ranting. Itu sahabat-sahabat yang mulia. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena waktu itu kaum muslimin masih dalam keadaan miskin. Kaum muslimin betul-betul dalam posisi sedang berkembang. Karena peristiwanya kan dalam perang Uhud. Ya. Dalam perang Uhud. Sehingga baru beberapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Thumma busita lana minad dunya ma busita. U'tina minad dunya ma u'tina. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, terus menangisnya kenapa coba? Kenapa beliau menangis? Jadi beliau membandingkan orang-orang yang jauh lebih baik daripada saya, ketika meninggal dunia saja kain kafannya enggak cukup. Kenapa? Serba terbatas. Sementara kita sekarang, kata Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, dunia ini sudah dihamparkan. Allah buka untuk kita kenikmatan dan kesenangan duniawiyah. Karena setelah beberapa tahun lamanya, apalagi menjelang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam wafat, umat Islam itu sudah tersebar kemana-mana. Kayaknya airnya nyala terus ya. Eman-eman airnya. Oh rusak. Jadi daerah Islam semakin luas, masyarakat yang datang untuk menyatakan keislaman bertambah. Tiap hari selalu saja ada utusan dan perwakilan dari suku-suku dan kabilah yang jauh sekalipun untuk menyatakan Islam itu dengan kesadarannya, ya, dengan kesadarannya masuk Islam. Nah, sehingga kota Madinah itu menjadi pusat, pusat kegiatan dalam bidang apapun, pendidikan, perekonomian, ya kan, kemiliteran, kemudian kependudukan. Kota Madinah, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Nabi Muhammad berdoa meminta kepada Allah supaya kota Madinah itu mendapatkan berkah sebagaimana doa Nabi Ibrahim agar kota Mekah juga diberkahi, agar kota Mekah diberkahi. Allah kabulkan. Sekarang Mekah Madinah itu menjadi jantungnya umat Islam. Ya kan? Perekonomian luar biasa secara dunia itu. Orang enggak usah susah payah untuk apa mencari modal keluar meninggalkan kota Madinah jual beli. Cukup di kota Madinah yang ada orang yang datang menjual, ada orang yang datang membeli. Karena memang pusat jual beli sekarang. Kalau dulu kan orang harus ke negeri Syam, harus ke negeri Yaman. Di waktu apa musim tertentu ke negeri Syam jauh ribuan kilometer, pada musim-musim yang berikutnya ke negeri Yaman ya beberapa ribu kilometer juga jaraknya. Itu cukup di kota Madinah udah. Ada orang yang datang cari barang, ada orang yang datang untuk menjual barang. Penduduk kota Madinah ya cukup menjual barang dan juga membeli di situ juga. Perekonomian semakin baik. Perkembangan apa namanya? Fisik dan bangunan juga sama. Kan itu. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf itu menangisnya, kata beliau, waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Saya khawatir kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu dipercepat dan disegerakan buat kita. Nah, khawatirnya nanti pada hari kiamat apakah masih tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas-jelas sudah dipastikan masuk surga. Tapi rasa khawatirnya masih ada. Bukan kemudian merasa aman, berbuat sesukanya, tapi justru semangat untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Sudah dijamin masuk surga, maka syukurnya ditambah. Thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf menangis sampai makanan itu pun tidak disentuh sama sekali. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain mengerti betul hakikat kehidupan dunia itu seperti apa. Sedikit kita bermain-main dengan dunia, terhempas kita. Semua konflik dan masalah dalam hidup kita sumbernya pasti sama, dunia. Pasti sama. Maka Nabi Muhammad SAW tersenyum. Tersenyum dan betul-betul tersenyum. Melihat sahabat-sahabatnya waktu sholat subuh datang rame-rame sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Di kota Madinah itu dan sekitarnya, masjid bukan hanya satu. Ada Masjid Jami, ya, Masjid Raya, yang kemudian sekarang kita sebut dengan Masjid Nabawi itu. Di tiap-tiap kampung juga ada masjid. Ya, di luar kota Madinah juga ada masjid. Banyak masjid-masjid kecil, musola lah kalau kita bilang. Tapi kalau sudah Jumat, mereka semua berkumpul menjadi satu di Masjid Nabawi. Waktu itu suasana kota Madinah memang sedang mengalami kekurangan stok bahan makanan. Kekurangan stok bahan makanan. Ekonomi sedang lesu. Ada informasi sampai ke kota Madinah bahwa sahabat Abu Ubaidah itu dalam perjalanan pulang dari negeri Bahrain membawa hasil pengumpulan zakat, infak dan yang semisalnya. Itu dalam jumlah yang cukup besar. Dan itu memang dibagi-bagikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada yang berhak. Nabi sendiri yang turun tangan, turun langsung untuk membagi-bagikannya. Ya, matur jazakallahu khairan. Jadi bisa dibayangkan sekarang ekonomi sedang lesu, banyak masyarakat yang perlu dibantu. Ini ada informasi dalam perjalanan sesaat lagi akan sampai harta dalam jumlah yang banyak melimpah. Dan itu akan dibagi-bagikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka waktu sholat subuh, para sahabat yang sebagian biasa sholat di masjid masing-masing kampung, itu rame-rame datang memenuhi Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sudah paham. Nabi mengerti betul kondisi masyarakatnya. Sangat paham tentang sahabat-sahabatnya. Jadi selesai salam, Nabi Muhammad SAW itu dicegat oleh sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, kami dengar ada akan datang ke kota Madinah. Ini segala macam. Nabi alaihi salatu wasallam senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru wa amillu ma yasurrukum." Kata Nabi sambil tersenyum, "Tenang." Tenang dan itu. Berbahagialah kalian. Apa yang kalian inginkan akan saya berikan. Itu sambil senyum. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Wallahi, demi Allah," ini di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad menyampaikan hal ini, hal berikut ini, itu karena rasa sayangnya, karena cinta kepada umat Islam, cinta kepada kita. Kata Nabi SAW, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Ingat baik-baik, saya, kata Nabi SAW, sama sekali tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan itu kalian alami, itu tidak pernah saya takutkan. Nabi Muhammad tidak bersedih kalau umatnya itu miskin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak merasa cemas ketika umat Islam ini dalam hal dunia itu kekurangan. Itu tidak ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Yang saya takutkan itu justru ketika dunia ini dibuka, dilapangkan, sebagaimana yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita, lalu kalian akan berlomba-lomba, bersaing, sebagaimana hal itu juga sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Akhirnya muncul persaingan. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Yang itu saya takutkan justru akan menghancurkan kalian. Sebagaimana itu sudah terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Mereka hancur kenapa? Karena adanya persaingan untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau sudah persaingannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, agama, aturan, hukum dan norma-normanya sudah tidak lagi diperhatikan, dilupakan. ya. Dan itu terbukti. Nah, ucapan Nabi pasti benar. Ucapan Nabi gak mungkin keliru, walaupun sedikit gak mungkin bergeser dari jalan yang benar. Itu pasti terjadi dan terbukti. Kalau sudah ada persaingan, objek persaingannya itu urusan dunia, nah, itu pasti menimbulkan masalah. Walaupun dibungkus atas nama agama, kalau kemudian terjadi konflik dan perselisihan, itu bukan karena agama, itu pasti ada unsur dunia yang diperebutkan. Kita udah sama-sama tahulah itu rahasia umum. Bagaimana pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, semua bentuk konflik itu, penyakit-penyakit sosial, kemasyarakatan, munculnya apa? Karena persaingan dunia, saling fitnah, saling menjatuhkan. Kenapa? Sebabnya apa? Rebutan kedudukan, sebuah kursi. Itu sudah norma-norma kebaikan sudah gak diperhatikan lagi. Secara agama, adat, kultur ditinggalkan. Ucapan kasar, kata-kata yang merendahkan, itu sudah rahasia umum. Gak mungkin kita, oh enggak. Kita berpolitiknya yang sehat, omong kosong. Ada. Bahkan labelnya ulama, tokoh agama, gak mungkin selamat dari yang seperti ini. Kita bersaingnya yang sehat, gak mungkin. Kenapa? Nabi Muhammad sendiri yang sudah mengatakannya untuk kita. Kenapa? Karena kalau sudah objek yang kita kejar itu sudah urusannya dunia. Dulunya satu letting, satu atap, satu kamar, kasurnya berdekatan, satu kamar lah. Oh sudah. Bahkan dari sejak kenal udah kita ipar-iparan aja ya. Aku untuk Yadi, mbok pek wae. Aku yang untuk Mbak Yu, mbok pek wae misalkan. Wah luar biasa dekatnya. Tapi ketika sudah ada, mohon maaf aja, ada promosi jabatan, udah. Kowe adik, kakak gak bisa. Kesempatan, kapan lagi ini? Itu nyata lah cerita-cerita seperti itu. Dalam urusan bisnis, sama juga. Bahkan sampai pada tingkatan apa? Menghilangkan nyawa. Untuk apa? Untuk mengurangi pesaing. Untuk mengurangi pesaing. Ada pesaing muncul, kita jelek-jelekkan. Wah itu ini. Walaupun mungkin benar pesaing kita itu punya kesalahan. Memang punya kesalahan. Tapi kenapa kita ungkap kesalahannya? Setelah dia jadi pesaing kita. Ketika dia tidak menjadi pesaing kita, kita biarkan dia berbuat salah. Kita gak ungkit-ungkit dia. Tapi karena sudah muncul menjadi pesaing, oh jangan harap. Tunggu tanggal mainnya. Sampai di tingkat keluarga saja, lingkup yang paling kecil antara orang tua dan anak. Benarlah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama memberikan gambaran buat kita seperti ini. Mau diterima silahkan, nggak diterima ya kita nggak punya alasan untuk menolaknya. Dan itu. Ada seorang ulama mengajak beberapa muridnya untuk jalan-jalan lah kalau bahasa kita. Sampai melewati, mohon maaf, sekerumunan anjing. Sekerumunan anjing itu udah bercanda sesama mereka. Bercanda jelas, suasananya itu suasana seneng. Wah lompat-lompatan, kejar-kejaran. Tapi suasana dan nuansanya itu akrab diantara anjing-anjing itu. Gitu. Sang ulama memang sudah punya tujuan kan mengajak murid-muridnya itu. Ternyata membawa sekerat daging, masih ada tulangnya juga, dilemparkan. Begini. Situasi berubah. Yang semula sekerumunan anjing ini udah akrab begitu, berubah. Cakar-cakaran, saling menggonggong, rebutan sekerat daging yang menempel di tulang itu. Wah, sudah cakar-cakaran. Serius itu. Bukan iya serius, bukan acting. Serius. Cakar-cakarnya serius. Gitu. Kata ulama itu pada murid-muridnya, "Anak-anakku, dunia itu seperti itu. Ketika kita tidak ada, kita tidak punya yang kita perebutkan, kita akrab luar biasa. Tapi ketika sudah muncul sesuatu yang kita perebutkan, kita akhirnya cakar-cakaran sendiri. Dan itu kan yang melemahkan umat Islam. Yang melemahkan umat Islam itu di sini, urusannya urusan dunia. Kan itu, utang piutang, apa namanya, ketersinggungan pribadi, kan, kata-kata yang mungkin kita tidak bisa terima. Padahal itu kan sesuatu yang kecil lah. Jarang sekali orang berebut dalam urusan agama dan ibadah. Kalau di zaman Nabi SAW, iya, orang berebut untuk apa? Beribadah. Saya berikan contoh seperti yang dituntunkan Nabi SAW, kan itu. Lau ta'lamuna ma fis safil awwal, kata Nabi, kalau seandainya kalian tahu dan paham seberapa besar pahala yang Allah janjikan untuk mereka yang sholat berjamaah di saf paling depan, saf pertama. Nah, pasti kalian akan datang mencari saf yang pertama walau habuan, walaupun merangkak, walaupun ngesot begini. Berusaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan jalan keluar. Kalau misalkan orang berebut saf yang pertama, kan itu, maka jalan keluarnya apa? Diundi. Di zaman sekarang mana ada buat apa namanya undian, undian ya, jenengi sopo sing metu. Opo ki opo? Lagi undian ki? Itu hadiah opo? Enggak ada. Kalau zaman sekarang itu hadiah ya opo? Kulkas, mesin cuci, duit piro kan itu. Motor boh, mobil enggak. Ikut apa undian? Yang nanti di soft pertama Masjid Agung Pati siapa? Walah. Diguyu. Ditertawain, wah, ngerjain ngono ya, ngerjain. Kalau di zaman Nabi betul-betul ada seperti itu. Orang tuh berebut di soft yang pertama. Sampai dorong-dorongan, saya duluan gini. Rebutan soft paling pertama. Soft depan itu di belakang imam. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Rebutan. Jadi rebutannya bukan ki panggonanku, nggo dodolan ora panggonanku. Bisa aku enggak. Terus datang keamanan. B, enggak. Kepak-kepak. Sampai sengketa, sampai ke pengadilan, enggak. Ini urusannya apa? Rebutan saf paling depan. Sampai Nabi memberikan jalan keluarnya apa? Diundi. Udah enggak usah rebutan, diundi. Mudah-mudahan saya cuma nih misalnya. Oh. Yang keluar namanya saf 3 ternyata. Undian ya. Rioso. Sof 1. Yang harusnya kita berebut justru kita tinggalkan sekarang ya kan? Kita tinggalkan. Oh, cepet-cepetan apa? Sof paling depan, cepet-cepetan untuk apa memenuhi panggilan adzan, cepet-cepetan untuk bangun malam, cepet-cepetan untuk berdoa, cepet-cepetan untuk membantu orang yang lemah, cepet-cepetan untuk berinfak, ya kan? Aku sesuai. Wis rampung to, waduh, telat deh. Wis rampung. Engkau wae nanti. Wah, aku sesuai. Pembangunan masjid, misalkan, atau pengadaan fasilitas di dalam musola ini, misalkan. Wah, kita butuh rak buku nih, khusus. Kan itu. Wah, sesuai aku. Wis rano sing nyumbang lagi aku lah. Beda sekali. Nah itu yang dikhawatirkan Nabi SAW ketika ambisi dunia itu menghancurkan dan membinasakan kita. Itu diucapkan Nabi SAW. Saya kira analog atau perumpamaan yang disebutkan secara langsung oleh ulama tadi cukuplah. Cukup. Ketika apa namanya ulama tersebut kan bukan itu, tapi apa? Efek, ya. Efek dan pengaruh dari dunia itu apa? Akhirnya orang yang semula baik cakar-cakaran, ya kan? Sikut menyikut, jegal menjegal, dorong mendorong, kan itu. Bahkan menusuk dari belakang, nggak ngaku lagi, butuh aku, ya kan? Menelikung dari belakang, menikam teman sendiri, itu udah biasa. Gak ada teman abadi, gak ada musuh abadi. Yang ada cuma kepentingan pribadi, bukan kepentingan abadi. Kepentingan, karena kepentingan juga berubah-ubah. Yang ada cuma kepentingan pribadi. Nah, ya mulai dari harta lah, wanita lah, ya kan? Itu kan godaan-godaan semua, dunia itu sifatnya. Pangkat dan jabatan lah. Demikian juga harga diri. Iya kan? Kita merasa itu harga diri, padahal kita bisa mengalah sebenarnya. Memang betul itu harga diri. Nama kita dihancurkan. Reputasi kita kemudian dijelek-jelekkan. Memang itu salah. Kaitannya dengan harga diri. Iya kan? Tapi ketika kita ingin membalas, akhirnya yang kita lakukan sama dengan yang dia lakukan. Apa kemudian kita juga akan menjelek-jelekkan orang itu? Apa kemudian bongkar-bongkaran po? Tenan iki. Begitu. Kan itu. Kamu kalau bongkar saya bongkar kamu juga loh. Kan itu. Bongkar-bongkaran kan enggak demikian. Baik diam, memaafkan, selesai. Ya, memang harga diri. Wah, kowe urung rasake. Dielek-elek ning arep wong akeh piye. Kan itu. Makanya kamu bisa bicara seperti itu. Iya, pahit kan itu. Ya memang pahit, saya juga mengakui, saya juga tidak merasakan seperti yang Anda rasakan. Tugas saya cuma menyampaikan, kalau tuntunan Nabi memaafkan. Ya dengan ikuti ya monggo, kalau tidak ya silakan. Tugas saya sudah selesai menyampaikan. Itu aja. Saya enggak punya kepentingan apa-apa. Dan ini saya cuma menyampaikan kalau Nabi mengajarkan kepada kita, maafkan. Selesai. Tutup. Kalau berlanjut, udah. Itu pasti akan tarik sana, tarik sini. Begitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri, ini sebagai penutup, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan begini, "Idza ra'aita ar-rajula yunafis fid dunya fanafishu fil akhirah." Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud halaman 329. Kata Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in, kalau engkau menemui seseorang yang ingin ingin melombamu, jadi ingin menyaingi kamu kan itu ya. Kalau engkau lihat ada orang ingin menyaingi dirimu dalam hal dunia, maka saingi dia dalam hal akhirat. Itu sudah itu petuah yang cukup buat kita untuk ngerem lah. Ya, gitu. Kalau misalkan ada orang bilang, kamu pernah keluar negeri boh? Ngeliling itu gaya gitu. Oh, saya udah pernah ke Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika. Wah, ceritakan semua. Ya kita diem aja. Oh, nje. Memang belum pernah saya. Iya kan? Belum pernah kamu. Ketika kita seperti itu ya, kita berusaha untuk berlomba dalam hal akhirat. Nah, tapi kita enggak perlu balas juga. Wis tahun yang Mekah, po. Ya itu sama saja membuat masalah ya kan. Itu tetap ada unsur emosi dan dendam juga. Stone yang Mekah, Bang. Kan itu. Amerika. Stone yang Mekah enggak cukup. Oh, nggih. Kan itu. Berarti kita berpikirnya begini. Oh, orang itu ingin lebih baik, ingin lebih tinggi dari kita dalam hal apa? Dalam hal pengalaman ke luar negeri. Kan itu. Ya maka kita berusaha, ya enggak usah ngasih tahu sama dia. Kita berusaha untuk lebih baik dari dia dalam hal apa, urusan ibadah lah. Tapi kalau misalkan itu diikuti, nggak akan selesai. Kan itu. Teman punya motor baru, kilone tuku motor singgoh ngene, gonu malah, tinggal pergi. Nggak apa-apalah, dia menang urusan motor. Mudah-mudahan kita lebih baik dalam urusan ibadah itu aja sudah. Tapi kalau kita terpancing, wah main kredit deh. Motor-motor apik ngutang loh. Akhirnya apa? Timbul masalah enggak itu? Salah. Panjang ya? Panjang. Kita berusaha untuk mengurangi masalah kok malah ingin menambah masalah. Bukan motor kok ini bobrok. Ya, mending nggonku dhewe, nggonmu ngutang. Tidak usah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah. Kalau terlalu malam juga nanti mengantuk insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.